Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap suatu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Yasin Ibn Salim Al-Adni hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. فضل مجالس أهل العلم والذكر والتهذير من مجالس أهل المعاصي والأهواء. Itu tentang keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir yang keduanya ini telah kita lewati, baik itu secercah atau sekilas dari keutamaan ilmu. Demikian pula dari keutamaan-keutamaan zikir. Wa tahdhir min majalisi ahli al-ma'asi wal ahwa. Kemudian sisa dari pembahasan yaitu peringatan dari bermujalasah, peringatan berduduk-duduk dengan ahlul ma'asi, para pelaku kemaksiatan dan para pengekor hawa nafsu. Maka beliau akhiri pembahasan tentang keutamaan zikir dengan dua peringatan yang berkenaan tentang kitab, tentang karya tulis yang selayaknya untuk kita pakai dan selayaknya untuk kita hindari dari kitab-kitab yang mengandung zikir-zikir. Karena boleh jadi barakallahu fikum zikir-zikir yang ada di dalam kitab tersebut merupakan karya tulis pengarang itu sendiri, bukan sebagai zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, faslun fi zikri kutubil adhkaril mu'tamadati والتهذير من الكتب المبتدعة suatu fasal yang membahas dan menyebutkan kutubil azkar al-mu'tamadah, kitab-kitab zikir yang dijadikan patokan sandaran, dan juga wa tahdhir, peringatan Tidak boleh untuk seseorang mengambil dan menjadikan kitab-kitab zikirnya minal kutubil mubtada'ah, dari kitab-kitab yang mubtada', yang diada-adakan, yang mengandung kebid'ahan, yang hal itu tidak bersandar kepada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi fatawa al-lajnati da'imati al-fatawa raqm 8 و 200 و 2000 difatwakan oleh para ulama yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dalam lajnah ad-daimah pada nomor 2208. Ditanyakan oleh seorang penanya kepada lajnah daimah ikatan para ulama Saudi Arabia, kata si penanya, soal ana mawatinu muslimin afdalu an amla'a waqta firaghi biqira'atil quran wa dhikrillah. Saya bertempat tinggal, berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka tentunya yang utama bagi saya untuk mengisi kekosongan waktu-waktu saya dengan membaca Al-Quran dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena tentunya seorang muslim, maka hendaklah seorang muslim khadifillah rahimani wa rahimakumullah menggunakan waktu-waktu kosongnya untuk membaca Al-Quran dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sebagai waktu yang paling mulia, disebutkan oleh orang-orang Arab sebagai anfasul awqat, waktu-waktu yang paling mahal, berharga. Wassalati ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan selayaknya pula waktu-waktu kosongku untuk aku isi dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tentunya lafaz salawat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu yang pendek Allahumma salli ala Muhammad, ataupun yang panjang yang diajarkan salawat kepada para sahabatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Kemudian kata si penanya, fi bidayatil amri kuntu ajma'ul adhkara wal ad'iyata min kutubin mukhtalifatin wa utabbiquha. Pada awal perkara, pada permulaan, nyatalah saya kumpulkan zikir-zikir dan juga doa-doa dari berbagai kitab yang berbeda, dari berbagai kitab yang bermacam-macam. Si penanya ini berusaha di awal perkaranya, di awal perjalanannya, dia senang suka untuk mengumpulkan berbagai macam zikir dan doa yang diambil dari berbagai macam kitab. Wa tatbiquha, dan saya praktekkan zikir-zikir serta doa-doa tersebut. Misru, contohnya kata si penanya, al-adhkarun nawawiyyatu, zikir-zikir karya al-imam an-nawawi, ya, yang disebut dengan al-adhkar an-nawawiyyah, adhkar an-nawawiyyah. Dan di sini bukan An-Nawawi Al-Bantani, ya, bukan dari Banten. Kemudian yang lainnya, amalul yaumi wal lailah, amalan-amalan yang dilakukan sehari semalamnya. Ila an altaqaitu bi insanin yaqul, kemudian di suatu hari, di suatu masa, di suatu waktu, saya bertemu dengan seseorang Dan orang itu mengatakan bi anna indahu auradan ma'thuratan, bahwasanya dia memiliki wirid-wirid yang ma'thur. Dia memiliki doa-doa yang diriwayatkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'thur, diriwayatkan. Tayyib. Ya, mungkin antum pernah dengar ya, atau pernah baca di sini, di sana ada al-ma'thurat ya, yang disebarkan oleh ikhwanul muslimin ya, al-zikir al-ma'thurat, yang mereka anggap hal itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zikir-zikir ma'thurah ini wada'aha waliyun salihun huwaidi, dibuat, dicetak, ditulis oleh seorang wali yang saleh, yaitu Huwaidi. Namanya adalah Ibrahim Ad-Dasuqi. Ibrahim Ad-Dasuqi. Ibrahim Ad-Dasuqi ini sahibu At-Tariqatil Burhaniyyati Ad-Dasuqiyyati Asy-Syadzaliyyati. Innama kitabnya Tariqah Al-Burhaniyah Ad-Dasuqiyah Asy-Syadzaliyah. Wa hujjatuhu, dan hujjahnya, kata dia, annahu la yajuzu akhdhul awradi minal kutub, tidak boleh untuk mengambil wirid-wirid, zikir-zikir dari kitab-kitab. Ya, bal min yadi Aminah, tapi justru dari tangan Aminah, katanya. Kenapa? Li'annaka rubama tukhti'u fi wadil awradi fi makaniha wa waktiha, karena terkadang kau salah dalam meletakkan, menggunakan wirid-wirid, salah, tidak sesuai dengan tempatnya dan tidak sesuai dengan waktunya. Ini kata orang yang datang kepada si penanya. Ya, jadi dia berjumpa dengan seseorang dan orang itu mengatakan, ya, saya punya zikir-zikir yang ma'thur yang diriwayatkan, ya, yang ditulis oleh seorang wali yang shodih, Ibrahim Ad-Dasuqi. Kata orang tersebut, enggak boleh. Enggak boleh ngambil zikir-zikir dari kitab-kitab, tetapi diambil zikir itu dari tangannya Aminah. Kenapa tidak boleh ngambil zikir dari kitab? Alasannya, karena engkau terkadang salah peletakannya, penggunaannya, dan juga salah waktunya. Maka tatkala si penanya ini dibilangi seperti ini, diberitahu seperti ini oleh orang yang dia temui, kata si penanya, ana mutaraddidun fil qiyami biha, ya, saya ragu untuk melaksanakannya. Ragu untuk melaksanakan petuah orang tersebut. Uridu hukman syar'iyan jazakumullahu 'anil islami khaira, ya, sehingga saya menginginkan hukum syar'i. Seperti apa hukum syar'i dalam zikir-zikir yang hal itu benar-benar bersandar dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Sungguh nyata sandarannya dari Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai redaksi-redaksi manusia, buatan-buatan manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari hadis Umar bin Khattab dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kadzdzaba alayya, demikian pula Abi Hurairah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Dia berdusta atas nama Ar-Rasul dengan mengatakan ini hadis, tetapi apa? Hadas, perkara yang baru, bukan hadis. Maka dijawab oleh para ulama, alaika bil i'timadi ala kutubil adhkaril mawsuqati allati allafaha al-ulama'u thiqat. Wajib bagi engkau untuk bersandar, untuk berpegang kepada kitab-kitab zikir yang terpercaya, yang ditulis oleh para ulama-ulama yang terpercaya pula. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya akhadul ilmi anil ulama ath-thiqat ar-rasikhin, mengambil ilmu dari ulama-ulama yang terpercaya, yang kuat ilmunya. Tayyib. Mawthuq fi dinihi wa ilmihi, terpercaya agama dan juga ilmunya. Mithlu, contohnya kata para ulama, al-adhkar lil Imam Nawawi. Kitab al-adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi berisikan tentang zikir-zikir yang bisa dipertanggungjawabkan dari kesahihan sanad riwayat yang ada pada kitab tersebut, ya, yang menerapkan dan menuliskan zikir-zikir yang ada, yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wal wabilu sayyib min al kalam tayyib li Ibn al Qayyim. Kitab al wabilu sayyib min al kalam tayyib, sama ini pun berisi dengan zikir-zikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula wal kalimu tayyib di Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Al kalimu tayyib berisikan zikir-zikir yang terpercaya, mauthuq, diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tayyib. Ini tiga, ya, kitab-kitab yang terpercaya ikhwati fillah untuk antum mempelajarinya, mengamalkannya, yang ada pada kitab-kitab tersebut. Tayyib. Atau yang di sana sudah ada tahqiq para ulama ahli sunnah. Tayyib. Dalam zikir-zikir yang terpercaya seperti Hisnul Muslim, yang sudah ada tahqiq baik dari para ulama atau para asatidah yang menjelaskan, menukilkan perkataan para ulama tentang kesahihan, ya, hadis-hadis yang ada padanya, maka itulah yang diamalkan. Yang sampai salah mengambil buku doa-doa di luarnya ada gambar perempuan berdoa, insyaallah, ya, atau dari emperan-emperan toko-toko sembarangan. Tayyib. Maka perlu dilihat karya tulis siapa, redaksi siapa. Bahkan dengan beraninya sebagian para pencetak mengutipkan bahasa Arab zikir-zikir yang di sana tidak ada periwayatannya, ya, dari siapanya, riwayat imam siapa, yang enggak ada. Cuma apa? Berbentuk bahasa Arab. Ya. Alasannya apa? Lemah-lemah juga bahasa Arab katanya. Yang penting bahasa Arab. Tayyib. Tapi zikir yang paling utama ikhwat fillah rahiman yarhamakumullah itu yang ma'thurat, diriwayatkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir yang sahih, terlebih jika hal itu dari Al-Qur'anul Karim. Qala, kemudian para ulama menjawab, wa ammal adhkaru allati wada'aha a'immatu sufiyyah. Adapun zikir-zikir yang diletakkan, ditulis oleh para pemimpin-pemimpin sufi, fal ghalibu 'alaiha, keumuman yang ada pada kitab-kitab sufiyah, annaha tashtamilu 'ala adhkarin ghairi mashru'ah. Zikir yang ada padanya mencakup zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Keumuman kitab-kitab zikir dari kalangan sufiyah, ya, zikir yang ada padanya sebagai zikir yang tidak disyariatkan, itu yang tidak jelas antaranya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au adzkarin syirkiyah, bahkan, ya, mengandung di dalamnya zikir-zikir yang mengandung kesyirikan, dianggap syirik. Tayyib. Menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai maqam Allah Subhanahu wa taala, di kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum menghafal, mau enggak mau ya, kedengaran jadi hafal. Allahumma salli salatan kamilatan salaman taman sampai akhir. Maka yang tahu bahasa Arab, zikir ini mengandung kesyirikan. Karena menyamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanfariju bihil qarabu wa tuqda bihil hawaiju. Mereka menganggap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu menghilangkan kesulitan, mengangkat perkara-perkara yang anggap berat di sisi umatnya. Ya. Maka dengan hal ini telah disejajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan syirik. Awalnya bagus, Allahumma shalli salatan ya, dengan salawat kepada Rasul, tetapi di akhirnya dibumbui, diimbuh-imbuhi dengan perkara-perkara yang syirik. Tayyib. Misal contohnya yang mengandung kesyirikan yaitu atawassul bil makhluqin, bertawassul dengan makhluk. Ya, di dalamnya ada tawassul dengan makhluk. Apa itu tawassul? Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk yang dianggap oleh dia ya, makhluk tersebut makhluk yang utama di sisi Allah. Dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja. Ya, Allah Subhanahu wa taala sama dengan raja, sehingga ketika hendak meminta perlu dengan apa? Wasilah, perantara. Perkes istilahnya, ya. Itu kan ngerkeskeun cenah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Istilahnya tukang pos yang akan menyampaikan kebutuhan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun sama menilai Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang naqis, yang kurang, yang tidak mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan hambanya. Ya. Atau bahkan di dalamnya terkandung al-isti'anati bihim min dunillahi azza wa jal, adanya faktor permintaan tolong terhadap makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diwali ya, meminta kepada wali tersebut. Tayyib. Baik itu kepada Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jaidani, tayyib, atau Ahmad Segaf, atau yang lainnya dari para wali-wali yang mereka anggap wali, yang meminta pertolongan kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wal qaul bi annahu la yajuzu akhdhul awradi min al-kutubi bal min aidi aminah qaulun batil. Sehingga kata para ulama, perkataan dia yang dia mengatakan tidak boleh mengambil zikir-zikir dari kitab-kitab, tetapi zikir-zikir itu diambil dari tangannya Aminah, maka ini adalah qaulun batil, pendapat yang keliru. Li annal azkara tu'khadhu min kitabillahi azza wajal wa min kutubil ahaditsis sahihati. Karena zikir-zikir itu diambil dari Al-Qur'an dan juga diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari tangan Aminah. Siapa Aminah? Khadifillah. Ibunya Ar-Rasul. Ibunya Ar-Rasul. Iya. Ibunya Ar-Rasul, muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Iya. Atau kafir. Bapak dan ibunya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir. Datang dalam suatu hadis ketika seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina abi wa abuk?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أبي وأبوك في النار di neraka. Dalam hadis yang lain Rasul SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk meminta ampunan bagi ibunya, tetapi tidak diizinkan. Kemudian diizinkan oleh Allah SWT ziarah kepada kuburnya saja. Sehingga kata Allah SWT, "Ma kana linnabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh pula bagi kaum mukminin untuk meminta ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Ya, meskipun dia apa? Ulul qurba. Meskipun dia saudaranya, kerabat dekatnya. Tetapi kalau kerabat dekatnya atau bahkan orang tuanya musyrik, kafir, tidak boleh untuk meminta ampunan untuk mereka. Sebagaimana diingatkan dalam hal ini para rasulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, larangan untuk mendoakan orang tua yang musyrik, yang kafir. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Intaha. Ini fatwa al-lajnah ad-da'imah tentang kitab-kitab yang patut untuk dijadikan sandaran dalam berzikir atau mengambil zikir-zikir yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha aydan al-fatwa raqam 65 wa 800 wa 2000, dalam fatwa nomor 2865 dijawab pula oleh para ulama. Jawabannya, hadhihi nubdhatu al-musamma al-majmu'atu al-mubarakatu fi as-salawati al-ma'thurati wal-a'mali al-mabrurati ta'lifu 'abduhu Muhammadun Baba, di kitab yang tertulis dengan judul Majmu'ah Mubarakah fi as-salawati al-ma'thurah wal-a'mali al-mabrurah, karya Abdul Muhammad Baba, Muhammad Baba. Maka kitab ini kata para ulama, la yu'tamadu 'alaiha, tidak dijadikan sandaran, tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau antum mendapati kitab ini. Kenapa tidak dijadikan sandaran kitab ini? Kata para ulama, lima tashtamiru 'alaihi minal ahadits allati lam tu'za ila kitabin mawthuqin min kutubil hadith allati fiha ad'iyatun bid'iyatun. Karena kitab ini tidak mengandung padanya atau ada padanya hadith-hadith yang tidak disampaikan, yang tidak sambung, tidak sampai kepada kitab-kitab yang mawthuq, ya, ghairu ma'zu, tidak sampai atau tidak nyambung sanadnya kepada kitab-kitab yang terpercaya dari kitab-kitab hadis. Kemana nyambungnya? Ya, kemana sandarannya dari kitab-kitab hadis yang ada, dari kutubus sittah ataupun yang lainnya? Ya, sehingga hal itu tidak didapati dalam kitab-kitab yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari sahih Bukhari-nya atau sahih Muslim-nya, sahih Abu Dawud, sahih Tirmizi, ya, sahih Ibnu Majah, Nasai dan yang lainnya. Tidak ada, tidak sampai kepada kitab-kitab ini, ya, hadis-hadis yang ada padanya. Bahkan apa, di dalamnya terkandung doa-doa yang mengandung kebid'ahan, redaksi-redaksi yang dibikin oleh penulis. Kelihatannya bagus, lafadznya bagus, ya, tetapi apa? Isinya dan kandungannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak kita temukan di pasaran-pasaran. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin, doa-doa yang maknanya sebagian bagus tetapi tidak ada sandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka intabihu. Hati-hatilah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Harus selektif Jikalau makanan yang ditelan saja oleh kita, kita selektif, ya, memilih makanan ini baik atau tidak, menyegarkan atau tidak, mengandung bahaya atau tidak, ya, mengandung kolesterol atau tidak. Memilih seseorang, mencari makanan yang lezat, yang memuaskan, yang membuat ketagihan, ya, bisa mampir lagi, bisa beli lagi. Itu makanan ya khadufillah. Demikian pula al-qulub yahdaju ilal giza. Hati pun butuh makanan, rohani kita pun butuh makanan, yaitu ilmu, ya, yang mana ilmu pun harus dipilih. Jangan cuma perkara yang zahir, yang akan menyelamatkan badan kita, yang akan menguatkan badan kita. Lantas apa yang akan menyelamatkan agama kita? Lantas apa yang akan menyelamatkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qalbun salim, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun harus lebih selektif ikhwati fillah. Harus lebih mampu memilih untuk keselamatan agama kita masing-masing. Ya, sehingga dalam bab doa pun tentunya antum memilih. Ya, pertanggungjawabkan doa-doa tersebut benar merupakan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali antum sudah enggak bisa lagi. Ya. Menghafal doa-doa dari Al-Qur'an enggak bisa. Ya. Dari sunnah Rasulullah enggak bisa berdoa dengan semampunya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang ucapan dan doanya makhluk-makhluknya dengan bahasa apa saja. Jikalau seseorang tidak mampu, seperti orang tua, nenek-nenek, saya enggak hafal doa, silakan berdoa sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kemampuannya. Jikalau benar-benar tidak mampu, tapi kalau mampu, ikhwati fillah, maka perkaranya lain, ya, syai'un tsani. Bahkan kata para ulama, wa fi akhirih salawatun wa uradun mubtada'atun. Di akhir kitab yang ditulis oleh Muhammad Baba, terdapat padanya salawat-salawat dan zikir-zikir yang mubtada'ah, yang diada-adakan, yang bid'ah. Wa tawassulatun syirkiyatun, dan tawassul syirkiyah. Li ashabi turuqis sufiyyatil munharifati, yang ditujukan kepada para pelaku, para pemimpin sufi yang menyimpang. Disebutkan oleh para ulama, pemimpin-pemimpin sufiyah yang dipuja, yang dipuji, yang dijadikan tawassul dalam salawat-salawat mereka, di antaranya Kabni Mashishin Ibnu Mashish, wa sahibi Dalailul Khairat, dan pengarang kitab Dalailul Khairat, serta wa Ahmad Al-Badawi, Ahmad Badawi, wa ghairihim syi'ran wa nathra, baik dalam berupa syair ataupun nathr, sejenis dengan syair pula. Fal wajibu at-tahdhiru min hadhihi an-nubdhati wa ma syabahaha, maka yang wajib bagi kita untuk berhati-hati, ya, agar tidak menoleh dan tidak menjadikan semodel kitab ini dan yang semisalnya sebagai rujukan-rujukan dalam kita mengambil zikir-zikir atau mengamalkan zikir-zikir, ya. Apalagi yang jelas-jelas di pasaran al-mujarrabat, ya. Banyak di pasaran, di emperan-emperan al-mujarrabat, ya. Yang manjur katanya zikirnya atau lafadznya. Nasihatan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa amatihim, sebagai nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, nasihat bagi rasulnya, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, dan juga nasihat bagi seluruh kalangan kaum muslimin. Maka kita berhati-hati dan kita ingatkan saudara-saudara kita agar tidak salah dalam mengambil rujukan-rujukan kitab-kitab dalam bab zikir. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi fadli majalisil ilmi wa dzikri. Fasal yang menerangkan, menggabungkan setelah beliau menerangkan kepada kita satu persatu keutamaan ilmu disendirikan, kemudian keutamaan zikir disendirikan, maka beliau akan berbicara membahas tentang keutamaan ilmu dan zikir secara bersama-sama, penggabungan dari keutamaan ilmu dan juga penggabungan dari keutamaan zikir. Qala hafizahullahu ta'ala wa'ani bidhalika majalis ahli sunnati wal jama'ah atba'as salafis salihi. Jadi yang saya maukan, yang saya tujukan dengan keutamaan majlis ilmu dan zikir, yaitu majlisnya ahli sunnah wal jama'ah. Siapa ahli sunnah wal jama'ah? Atba'us salafis salihi, pengikutnya salafus salih, pengikutnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fahumul jama'ah, sebagaimana dalam hadis, sataftariku ummati ila sintaini wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semua mereka di neraka. Dan riwayat yang lain 73 golongan, semua mereka di neraka kata Rasul, illa jamaah, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Kecuali al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, illa sawadul a'zam, kecuali sawadul a'zam. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, man hiya ya Rasulullah, siapa jamaah tersebut wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jamaah yang mereka akan selamat, yang tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak mencicipi api neraka, yaitu orang-orang yang di atas jalanku dan di atas jalannya para sahabatku. Sehingga ahli sunnati wal jamaah hum atba'us salafis salih, pengikutnya salafus salih, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka jikalau seseorang mengikut, tentunya dia tidak akan salah jalan. Yang namanya orang mengikut itu pasti berada di belakang ikhwatillah. Dan jikalau seseorang dikatakan mengikuti seseorang karena dia percis mengikuti jejaknya, letaknya, maka jikalau ada orang yang menyimpang, tidak mengikuti jalan orang yang diikutinya, maka dia tentunya tidak dikatakan pengikut. Tapi apa? Penyusul. Tayyib. Dengan kata lain, Indonesianya penyusul. Apakah sama pengikut dengan penyusul? Tayyib. Ada kalanya kalau penyusul ini jalannya salah. Tapi yang penting apa? Ketemu dengan orang yang pertama. Tayyib. Kalau dalam urusan dunia ya boleh, tapi dalam urusan akhirat tidak dibenarkan. Ya, karena yang ada adalah ittiba', ittiba'ud dalil. Mengikuti dalil. Mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sosok Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sosok para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang dijamin sebagai orang-orang yang pantas untuk diikuti, pantas untuk dijadikan patokan, pantas untuk dijadikan qudwah, pantas pula untuk dijadikan contoh. Tayyib. Sehingga yang akan mendapatkan keutamaan adalah majlisnya mereka, majlisnya ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka jikalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu, maka hendaklah kita duduk di majlisnya ahli sunnah wal jamaah, di majlisnya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oh iya, majlis kita juga mengikuti Rasulullah. Ya, bukan hanya majlis kalian umpamanya. Tayyib. Maka dilihat ikhwati fillah sejauh mana dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah seseorang ketika dia mengatakan nasiru sunnah, penolong sunnah, kemudian dia benci sunnah yang lain dilaksanakan, ya, atau kemudian dia bergulat, berteman dengan ahlul bidah, ahlul ahwa, tentunya tidak layak. Apakah ketika dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, kemudian sunnah Rasulullah SAW dicemoohkan, dilecehkan, tentunya bertolak belakang dengan pengakuannya ikhwat fillah. Kullu yada'in wasalan bil laila wa laila la tukiru lahu bidzak. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengaku dia punya hubungan dengan orang-orang. Semua orang mengaku dirinya ahli sunnah, tapi ahli sunnah tidak ada pada dia. Antum lihat versi ahli sunnah menurut berbagai macam kelompok kalangan kaum muslimin. Semua mereka ahli sunnah dalam pengakuannya, dalam pengklaimannya. Tetapi di mana letaknya sunnah? Sejauh mana mengikuti sunnah? Perlu diperhatikan ikhwatul fillah. Ya. Jika seorang mengaku ahli, karena dia memang ahli di bidangnya. Kalau enggak ahli dikatakan ece-ece. Ya. Ece-ece dia sunnahnya. Taib. Seseorang ahli bengkel karena dia ahli. Bukan dalam belajar, bukan coba-coba. Ya. Sehingga disebut ahli sunnah karena dia memang sebagai orang yang ahli. Ya. Seorang spesialis dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Termasuk kita ahli sunnah, spesialis dalam sunnah, lulus uji, lulus sensor, ya, seperti para dokter, ahli bedah, ahli mata, karena mereka telah mendapatkan rekomendasi disebut ahli, bukan karena coba mencoba. Maka ihrisu barakallahu fikum untuk kita menjadi ahli sunnah wal jamaah, menjadi pengikutnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menerapkan sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan sampai ada i'tiqad, ada kebencian, ada keberatan, ada ketidaksukaan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau kita ingin disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah sebagai majlis yang akan mendapatkan keutamaan. Tayyib. Kembali tadi khadifillah, selektif dalam memilih agama. Ya, jangan cuma permasalahan-permasalahan zahir dalam permasalahan badan kita, rumah kita. Tayyib. Fahia, maka majlis ahli sunnah wal jamaah, semoga kita termasuk padanya. Yaitu majalisul huda wal khairi, majlis yang mengandung padanya petunjuk dan kebaikan. Allati yanbaghi lil abdi al muslimi ayyalzimaha, yang wajib bagi seorang hamba yang muslim untuk dia melazimkan, menetapkan, mengkontinyukan dirinya berada dalam majlis ini. Ya, majlis ahli sunnah wal jamaah, majlis al-huda wal khair. Wa ayahusla nafsahu wa ghairahu ala huduriha, dan selayaknya untuk dia mendorong dirinya dan memberikan dorongan pada orang lain agar senantiasa hadir dalam majlis tersebut. Ya. Jadi enggak mencukupkan diri khatibillah dengan nau al-muwahhidin apa ya. Atau yang lainnya, live yang ada. Baik. Selama engkau bisa untuk menghadiri majelisul ilm, maka majelisul ilmu itulah yang lebih utama engkau duduk dan hadir. Karena majelis malaikah, majelis rahmah. Maka itu yang paling utama. Hal itu media-media yang ada, ya, dianjurkan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk hadir, bagi orang-orang yang sibuk, belum Allah SWT berikan kepadanya kekuasaan dan kelonggaran untuk duduk di majlis ilmu, maka silahkan, kemudahan telah ada. Bagi para wanita yang tidak ada mahram yang mengantarkannya kepada majlis ilmu, maka baru mendengarkan ya, sarana-sarana yang ada, live-live yang ada ya, ataupun rekaman-rekaman yang lainnya. Tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan majlisul ilmi wa dzikri, hendaklah dia mendorong, memupuk dirinya untuk senantiasa hadir dan memberikan dorongan kepada yang lainnya untuk hadir pula. Jangan bahkan menggembosi yang lainnya. Tidak usah hadir, katanya. Ya, tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Ya, mending kita apa? Mending kerja jelas, atau yang lain. Ya, maka jangan sampai menjadi penggembos, ya, menjadi orang yang memadamkan semangat orang lain. Justru jika engkau tidak bisa, engkau sakit, ya, dijenguk oleh teman-teman, ya akhi, ya, setahu saya waktu sekarang waktu ta'lim, kok antum jenguk saya? Diingatkan, ya, karena dia tidak bisa, Allah uji dengan sakit, diingatkan saudaranya. Ya, yang ahsan, antum hadir ke majlis ilmu. Seperti itu, ikhwah. Ya, ini butuh untuk saling mengingatkan kita dengan yang lainnya. Semoga berharap kita akan mendapatkan keutamaan itu. Fakam fiha minal manafi wal masalih. Maka betapa banyak, kata beliau, di dalam majlis ahli sunnati wal jamaah, majlis huda wal khair, ya, berbagai macam kemanfaatan dan kemaslahatan yang akan kita dapati. Ya, minimalnya kita akan mendapatkan doa dari para malaikat, itu minimal ketika kita hadir di majlis ilmu. Doa para malaikat terhadap para penuntut ilmu, terhadap orang-orang yang duduk di majlis-majlis ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardha.